ระบันติกาจังงาลิวัตานกตาการุยาลันอันุปงกาเป็นพอลยอรังกันยากันMipir pasir nulung kawing Mapajung klang nulung kewang Pucuk awi sing arulang Siga anu ngagu payang Duci kajang pemandangan uci kajang uci kajang uci kajang uci kajang mata petak tumanina hiliwirna angin gunung nebaktiis kana rasa kajang ngaliwatan kota garu jalan anu pungkal pengkol nyorang tanjakan udunan mipir pasir nulung tawing mapajung krang awi sing arulang siga anu ngagu payang duci kajang duci kajang waktu kuring jalan-jalan mani endah pemandangan kajang duci kajang duci kajang duci kajang matak petak tumanina hiliwirna angin gunung nebak tiis kana rasa